Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba. Saudaraku sekalian, para penuntut ilmu, hadirin yang kami cintai dan kami muliakan. Sebelum kita memulai kajian kita, Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, kita ingin mendengarkan dari kalimat hikmah, kalimat yang memotivasi kita menuntut ilmu, kalimat yang diharapkan bisa menyemangatkan kita di dalam menuntut ilmu. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang Nafi' Miftahu Daris Sa'adah, kata beliau rahimahullah, man talabal ilma liyuhyiri bihil Islam fahuwa minas siddiqina wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang menuntut ilmu agama tujuannya untuk menghidupkan Islam, maka dia dari golongan siddiqin dan derajatnya berada setelah derajat para nabi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan, tentunya adalah hal yang mulia bagi para penuntut ilmu, adalah hal yang utama bagi para penuntut ilmu, yaitu ketika mereka menuntut ilmu. Man talabal ilma liyuhya bihil Islam, siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan menghidupkan dengan ilmu ini Islam. Menghidupkan Islam dengan ilmu pertama kali terhadap diri seseorang. Tidak mungkin dia menghidupkan Islam kepada selainnya tanpa memulai dari dirinya, atau sebelum memulai dari dirinya. Sehingga dia mulai dari dirinya, kemudian kepada yang lainnya. Karena tujuannya ingin menghidupkan Islam, maka dia dari kalangan siddiqin, yaitu orang-orang yang benar keislamannya, orang-orang yang benar keimanannya, jujur, benar keimanan dan keislamannya. Karena dia tidak menginginkan peraihan, perolehan, pencapaian kecuali mengamalkan, menghidupkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan selainnya. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan aghrad min aghrad ad-dunya, bukan dengan maksud tujuan-tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Tetapi semata-mata karena ingin menghidupkan Islam pada dirinya, pada selainnya, sehingga agama Allah itulah yang ada dan tegak di muka bumi ini. Sehingga agama Allah sepenuhnya milik Allah. Maka dia minas siddiqin. Dan itu adalah derajat yang tinggi. Tentunya siddiqin nantinya mereka penghuni surga. Derajatnya setara derajat para nabi. Wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Derajatnya mereka yang mempelajari ilmu untuk diamalkan, untuk menghidupkan Islam pada dirinya dan selainnya, untuk dia amalkan, untuk dia kerjakan, kemudian dia dakwakan. Derajatnya setelah derajat para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Ulama mereka yang memiliki ilmu. Mereka yang membawa panji-panji ilmu. Ulama adalah pewaris nabi. Para nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar. Para nabi tidak mewariskan dirham. Tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Tidak mewariskan harta atau apa-apa yang bernilai daripada dunia. Walakin yuwarrithul ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu inilah yang diambil oleh para ulama. Sehingga mereka dikatakan pewaris nabi. Dan karena pewaris nabi, derajatnya dengan ilmu tersebut ba'dan nubuwah, setelah kenabian. Setelah para nabi tentunya. Karena itu wahai para penuntut ilmu, apa yang kalian raih, apa yang kalian jalani, apa yang kalian berjuang sekarang dengannya, adalah suatu yang utama, suatu yang mulia, yang keutamaannya, kemuliaannya, keistimewaannya disepakati oleh seluruh hamba-hamba Allah. Karena itu janganlah engkau surut di dalam meraih ilmu. Jangan engkau loyo, lemah di dalam meraih ilmu. Karena ilmu, walaupun engkau tidak merasakannya dengan bentuk harta, tetapi mengangkatmu melebihi pemilik harta. Cukuplah tadi dikatakan minas siddiqin, dan para siddiqin asyuhada as-salihin, mereka adalah penghuni surga. Mereka adalah hasuna ulaika rafiqa. Kemudian cukup dikatakan derajatnya di bawah nabi. Dan tidak ada derajat yang tinggi setelah kenabian. Tidak ada derajat yang utama setelah kenabian, tidak ada derajat yang istimewa setelah kenabian, kecuali dengan ilmu. Saudaraku sekalian, anak-anakku para penuntut ilmu, hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita akan menuntut ilmu seterusnya dengan masa yang panjang. Tidak ada pensiunnya, tidak ada akhirnya, illa terkecuali apabila jasad-jasad kita telah masuk ke dalam liang lahat. Karena itu ketika Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu ya Imam? Dan dari kapan kita mulai? Jawaban beliau ringkas dan memenuhi pertanyaan. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau seandainya kita bisa menuntut ilmu ketika kita dengan usia ditimang, dengan usia kita baru keluar dari perut ibu kita sudah bisa menuntut ilmu, maka pada saat itulah kita mulai. Artinya, menuntut ilmu dengan usia tabkir, menuntut ilmu dengan usia belia. Karena itu para ulama dari muda belia, mereka mulai diarahkan menuntut ilmu. Orang tua mereka adalah para pejuang. Bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka adalah para pejuang yang menghasung, menyemangatkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Di usia belia mereka telah didudukkan di hadapan para ulama, para ahli ilmu, di majelis-majelis ilmu mereka. Maka di antaranya mereka para ulama tersebut adalah Malik Shaghir, Malik atau Imam Malik yang masih kecil pada waktu itu. Sang ibu memakaikan pakaian dengan pakaian yang layak untuk Malik kecil ini belajar menuntut ilmu. Di kota Nabi, di sisi, di samping kuburan Nabi, beliau menimba dan menuntut ilmu. Kemudian beliau besar di sana dengan arahan dan bimbingan orang tua yang tidak pernah capek dan letih. Sang anak diarahkan untuk menuntut ilmu. Dari Malik tidak mengerti memakai pakaian, sehingga dibusanakan oleh sang ibu. Dari mengenakan imamah, dari mengenakan jubah, sampai kemudian Malik dengan pakaian kebesaran sang imam atau sang ulama yang telah diraihnya di kota dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksudkan bertetangga dengan Rasulullah karena di Masjid Nabawi beliau besar, beliau belajar, dan beliau pun menjadi seorang imam. Dan di masjid itulah ditanam dengan pelebaran masjid, atau di dalam masjid itu ada kuburan Rasulullah dengan pelebaran masjid. Bukan ditanam di dalam masjid, tapi dengan pelebaran masjid, sehingga kuburan Rasulullah masuk ke dalam masjid. Di masjid itulah Malik belajar, sampai kemudian menjadi sang imam. Imamu daril hijrah, imam negeri hijrah. Negeri hijrah, manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikunjungilah kota Madinah dari berbagai pelosok negeri para penuntut ilmu, ingin meraih juga mendapatkan ilmu Imam Malik. Demikian sekilas dan seringkas kisah Imam Malik dalam meraih ilmu. Dari arahan orang tua, sampai kemudian dia menjadi imam. Dan Imam Malik sendiri, dari salah seorang alim ulama yang boleh dikatakan tidak melakukan rihlah keluar dari Madinah, karena Madinah penuh dengan para ulama, sehingga beliau mencari ilmu dari satu alim ke alim yang lainnya di kota Madinah. Kesungguhan beliau berbuah hasil, sehingga tadi disebutkan beliau adalah imamnya negeri Madinah. Tidak ada yang berani berfatwa di hadapan Malik ketika di Madinah, karena ada Imam Malik. Sehingga ini satu bukti keseriusan seorang mendapatkan hasil. Dan Allah angkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Cukuplah dikatakan tadi derajatnya ba'da darajatin nubuwah. Derajatnya setelah derajat para nabi. seriuslah, bersungguh-sungguhlah. Jangan membuatmu lemah dari menuntut ilmu. Jangan membuatmu loyo, tidak bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ilmu walaupun engkau tidak mendapatkannya dengan berbentuk harta, tetapi dia akan mengangkat derajatmu dan memuliakanmu. Mudah-mudahan keterangan ini, anak-anakku sekalian para penuntut ilmu, dan saudaraku sekalian para penuntut ilmu, memotivasi kita, menyemangatkan kita, sehingga kita bisa meraih apa yang utama dari ilmu agama. Wallahu a'lam bisawab. Sekali lagi, kita menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam pada diri kita dan pada selain kita, agar agama itu sepenuhnya milik Allah. Itulah tujuan kita belajar agama Islam. Kita belajar agama Allah. Tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Sehingga kita tercatat minas siddiqin. Dan kita juga tercatat derajatnya, mendapatkan derajat setelah para nabi. Allahumma waffiq. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian kita masuk kembali kepada kitab yang nafi', yang baik ini. Kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Minal Ayatil Qur'aniyah. Qala al-imam al-allamatu al-syeikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dalam suratul Al-An'am ayat yang ke-51. Kurang lebih artinya, وَأَنذِرْ بِهِ, berikan peringatan wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khitab ditujukan kepada beliau, arah pembicaraan ditujukan kepada beliau, tetapi bukan maksudnya beliau saja, namun tentunya manusia atau umatnya. Berikan peringatan bihi, dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna, kepada orang-orang, nanti akan ada makna yakhafun atau khauf di sini, yaitu ilmu. Kepada orang-orang yang telah mengerti, sadar, ayyuhsyaru ila rabbihim, bahwa mereka akan dikumpulkan nantinya di hadapan Allah kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi, yang mereka tidak akan mendapatkan di sana dari selainnya wali ataupun syafi yang akan menolongnya, yang akan membelanya, yang akan melindunginya. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi. Karena itu, dengan mereka mengambil peringatan, mereka mengerti akan dikumpulkan nantinya di hadapan Allah yang tidak akan ada yang menolong dan melindungi mereka. Mereka akan berhadapan langsung dengan Allah. Mudah-mudahan dengan ini, la'allahum yattaqun, mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa maksudnya di sini adalah mereka yang menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi naqsun kama yata'am. Qala rahimahullah, laisa fihi naqsun kama tawahhamahu ba'duhum. Waja'al al-khauf bi makna al-ilm. Di dalam Al-Quran ini tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Bahkan kalimat khauf Allah jadikan di sini bermakna ilmu. Sehingga maknanya ya khafuna ya'lamun. Mereka mengetahui. Jadi makna khauf bermakna ilmu. Wa innama fihi ziyadah. Makna nafis. Bahkan di sini ada tambahan makna yang sangat utama, wa huwa annahu, atau sangat berharga, wa huwa annahu, yaitu kama kana al-ilmu naw'aini, sebagaimana ilmu itu ada dua macam. Ilmun la yathmurul amal bimuqtadahu wa innama huwa hujjatun ala sahibihi wa huwa ghairu nafi'. Ilmu yang tidak menghasilkan amal. Dengan konsekuensi, amal dan ini tentunya nantinya menjadi argumen yang diperhadapkan kepada pemilik ilmu yang tidak mengamalkan tersebut. Dan wa huwa ghairu nafi', karena ilmu yang tidak menghasilkan amal, sementara ilmu itu tuntutannya adalah amal, maka ilmu ini tidaklah bermanfaat. Yang kedua, wa ilmun yathmurul amal atau wa ilmun yuthmirul amal, dan ilmu yang menghasilkan, membuahkan amal. Wa huwa ilmul mu'minin, dan inilah ilmunya orang-orang yang beriman. Bi annallaha sayaba'atuhum wa yujazihim bi a'malihim, di mana Allah nantinya akan mengutus mereka, Jadi ilmunya mukminin yang mereka mengetahui bahwasanya Allah nantinya akan mengutus mereka, wa yujazihim bi a'malihim, dan akan membalas mereka dengan amal-amal mereka. Fa ahdatha lahum hadzal ilmu al khaufa, maka ilmu yang seperti ini menghasilkan rasa takut. Fakhafu maqama rabbihim, mereka pun takut kepada Allah. Mereka takut dengan kedudukan, dan mereka takut dengan atau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wantafa'u binadharatir rusul, dengan ilmu ini mereka mendapatkan manfaat dengan peringatan-peringatan para rasul. Wa alimu annahu laisa lahum min dunillahi waliyyun wala syafi', dan mereka mengerti bahwa tidak ada nantinya di sisi mereka di hadapan Allah dari selain Allah wali, demikian syafi', yang membela, melindungi, menolong. Fahaulai alladzina amarallahu rasulahu binadharatihim liannahum ya'rifuna qadraha, maka mereka inilah yang Allah perintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada mereka, karena mereka orang-orang yang mengerti kadar peringatan tersebut. Wa yaqumuna bihaqqiha, merekalah orang-orang yang bisa menegakkan kewajiban dari peringatan tersebut. Wa amma halatul mu'ridin al-ghafilin wal mu'ridin al-mu'anidin fa haula'i la yanfa'u fihim wa'dhun wala tadhkir. Adapun keadaan orang-orang yang mu'rid, orang-orang yang berpaling, lagi ghafil, berpaling dan juga ghafil, yaitu orang-orang yang lalai. Demikian al-mu'ridin, orang-orang yang berpaling, mu'anidin, tetapi menentang. Yang satu lalai tidak menentang, yang satunya menentang. Fahaulai la yanfa'u fihim wa'ad, mereka ini tidak bermanfaat yang namanya nasihat. Wala tadhkir, demikian peringatan. Li adamil muqtada wassabab al mujib, karena tidak adanya tuntutan dan sebab yang mengharuskan mereka menjalankannya. Wa hadzal ma'na yati bima asbaha hadzal mawdi' min al-Qur'an, dan makna yang seperti ini akan datang dengan apa yang sejenis dan serupanya di tempat-tempat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wallahu waliyul ihsan, dan Allah lah waliyul ihsan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tugas para nabi memberi peringatan kepada manusia secara umum dan secara khusus tentunya kepada kita umatnya. Tetapi dari peringatan nabi ada yang dapat mengambil pelajaran, ada yang tidak dapat mengambil pelajaran. Yang dapat mengambil pelajaran Itulah mereka orang-orang yang beriman, yang Allah karuniakan kepada mereka ilmu, sehingga mereka dapat mengambil peringatan dan pelajaran tersebut. Mereka pun mempersiapkan diri mereka kepada apa yang akan datang nanti, yaitu pertemuan mereka di hadapan Allah, dan akan dihisabnya apa-apa yang mereka dulunya kerjakan di dunia. Karenanya mereka pun di dunia mengamalkan dari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari iqab, dari azab, dari hisab. Ilmu mereka nafi' karena membawa kepada amal dan membuahkan amal. Adapun golongan yang kedua, yaitu mereka yang tidak beriman atau mereka yang tidak mengetahui dan enggan untuk mengetahui apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka enggan untuk beramal. Ataupun ada yang berilmu tapi ilmunya tidak membawa mereka untuk beramal. Ilmu inilah yang dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Karenanya mereka memiliki ilmu tapi mereka bukan semakin takut, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan ilmu tersebut, wal'iyadu billah, mereka bertambah jauh dan bertambah menyimpang. Golongan kedua inilah yang celaka. Karena ilmu nantinya akan diperhadapkan kepada mereka sebagai bentuk argumen Allah kepada mereka nantinya di hari kemudian. Karena itu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, anak-anakku para penuntut ilmu, tentunya jadilah golongan yang pertama tadi yang disebutkan, yaitu mereka yang berilmu kemudian menghasilkan dengan ilmunya amal, sehingga mereka mempersiapkan dirinya, atau sehingga kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang hasilnya amal tersebut, mempersiapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, nanti di hadapan Allah sebagaimana telah disebutkan keterangannya di sini, di hadapan Allah tidak ada pembela, tidak ada penolong, tidak ada pelindung, tidak ada yang menjadi tempat kita bernaung, tempat kita bersandar. Hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Maka jangan berharap selainnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada wali, tidak ada syafi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu keadaannya dan kondisinya, maka tidak akan selamat satu pun dari hamba-hamba Allah kalau mereka dari orang-orang yang tidak ada persiapan dan tidak ada perbekalan dulunya di dunia. wallahul musta'an, yaitu persiapan amal, bekal dulunya di dunia, tidak akan selamat sebagaimana disebutkan di sini. Maka Rasul pun, Nabi kita Muhammad pun telah memberikan peringatan. Tidak ada keterangan tidak sampai kepada kita. Peringatan dengan kitabullah, peringatan dengan bimbingan beliau telah sampai kepada kita. Bagi kita mengambil peringatan tersebut, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan memposisikan kita nantinya di hari kemudian dengan posisi yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari keterangannya pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin salah di dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Kita juga berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita agar berjalan di atas hidayah Allah, memperbaiki keadaan mereka dengan apa yang lebih baik dan utama, dengan terbimbing, dengan bimbingan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka kekuatan untuk berjalan di atas petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kepada mereka teman-teman yang saleh sehingga membimbing dan mengarahkan kepada apa yang saleh dan apa yang aslah. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri yang kita cinta ini negeri yang aman, tentram, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari segala macam bentuk kerusakan. Dijauhkan dari segala macam bentuk musibah. Dijauhkan dari segala macam bentuk wabah. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan mengabulkannya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.